Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Dan kita sekarang di halaman 125. Naam, barakallahu fikum, pada poin yang ke-13. Naam. Ya, perhatikan. Ta'ammal ma yali. Perhatikanlah berikut ini. Ya, kita baca bareng ya. Arju an tasmaha li bil julusi huna. Arju an tasmaha li bil julusi huna. Aku berharap engkau mengizinkanku duduk di sini. Aku berharap mengizinkan di sini. Arju an tasmaha lahu bil khuruji. Arju an tasmaha lahu bil khuruji. Aku berharap engkau mengizinkannya keluar. Aku berharap engkau mengizinkannya keluar. Arju an tasmaha lana bidukholi. Aku berharap engkau mengizinkan kami masuk. Aku berharap engkau mengizinkan kami masuk. Arju an tasmaha li hamidin bi ziyaratika. Arju an tasmaha li hamidin bi ziyaratika. Aku berharap engkau mengizinkan Hamid mengunjungimu. Aku berharap engkau mengizinkan Hamid mengunjungimu. Nah, barakallahu fikum. Di situ dari nomor 1 sampai nomor 4, 6 kalimatnya dimulai dengan arju. Arju itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fa'ilnya mustatir wujuban ana, ya, arju, aku berharap. Fi'il madinya roja. Roja yarju. Roja yarju seperti ngucap da'a yad'u. Goza yagzu, itu ya, sama. Roja yarju, asalnya dari timbangan fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu, asalnya dia itu dari rojawa yarjuwu. Nah, dari rojawa yarjuwu, namun terjadi iklal nam, sehingga berubah menjadi roja yarju. Nah, insyaallah iklal ini akan dibahas di kitab yang sedang kita nanti untuk diselesaikan ya. Nah, saitnya di sini roja yarju. Arju itu dari fa'ala yaf'ulu. Seperti kita mengucap af'ulu. Asalnya arjuwu menjadi arju, aku berharap. Nah, kemudian setelahnya antasmaha. Nah, an di situ huruf apa? Kemarin disebutkan huruf masdar. Huruf nasbin dan harfu masdarin, huruf yang menasob dan juga huruf yang bisa membuat mentakwil menjadi masdar. Naam. Fa'ilnya mana tasmaha? Asalnya tasmahu karena da'an menjadi tasmaha. Asalnya tasmahu ikut wazan apa? Yaf'alu, yaf'alu seperti fataha yaftahu ya. Taftahu, tasmahu. Asalnya tasmahu karena da'an menjadi tasmaha. Fa'ilnya wujuban anta fa'ilnya. Karena itu diartikan engkau mengizinkan. Li mengizinkan untukku, tapi singkatnya kita bahasakan mengizinkanku. Lana mengizinkan kami. Kalau diartikan perkata lana mengizinkan untuk kami. Namun lam di situ tidak perlu diartikan. Nah, kenapa? Karena dia bermaksud untuk fi'il ini fi'il yang muta'adinya dengan huruf jir, bermaksud untuk sampainya fi'il kepada maf'ul dengan perantara huruf jir, sehingga kita artikan langsung kepada maf'ulnya. Tasmaha, antasmahali, mengizinkanku, engkau mengizinkanku. Antasmahalahu, engkau mengizinkan dia. Antasmahalana, engkau mengizinkan kami. Nah, itu. Jadi lamnya enggak usah diartikan. Kenapa enggak usah diartikan? Karena maksudnya lam itu untuk memperantarai antara fi'il dan maf'ul. Nah, untuk memperantarai. Karena fi'il ini termasuk fi'il yang muta'adinya kepada huruf jar. Nah, atau disebut juga fi'il lazim. Nah, namun lebih cocok diartikan fi'il muta'adi yang butuh kepada huruf jar. Barakallahu fikum. Nah, bil julusi huna. Nah, kalau diartikan perkata bil julusi untuk duduk di sini. Nah, bil khuruji untuk keluar. Bidukhuli untuk masuk. Biziaratika untuk mengunjungimu. Nah, namun juga tidak masalah untuk tidak mengartikan huruf ba-nya, karena maksudnya juga sama, masih berkaitan dengan fi'il ini butuh kepada muta'alik berupa huruf ba. Nam. Arju antas mahali bil julusi huna. Aku berharap engkau mengizinkanku duduk di sini. Gitu ya. Aku berharap engkau arju antas mahalahu bil khuruj. Aku berharap engkau mengizinkannya, mengizinkan dia keluar. Aku berharap arju antas mahalana bidukhuli. Aku berharap engkau mengizinkan dia kami, enam, kerana kami untuk masuk atau masuk. Enam, arju antas mahali hamidin bisyarotika. Aku berharap engkau mengizinkan Hamid mengunjungimu. Enam, mengerti? Kalau di ta'wil masdar, bisa enggak? Bisa, karena ada an. Berarti fi'il setelahnya di ta'wil masdar bisa. Samaha yasmahu samhan. Nah, masdarnya apa? Samhan. Berarti di situ bisa arju samhaka li bil julusi huna. Arju samhaka. Aku berharap samhaka, apa samhaka artinya? Engkau mengizinkan. Samhun artinya perizinan. Kapnya kepada perizinanmu. Kalau diartikan perlafat boleh diartikan aku berharap perizinanmu untukku duduk di sini. Arju samhaka li bil julusi huna. Nah, itu ta'wil masdarnya. Nah, arju samhaka li bil julusi huna. Arju samhaka lahu bil khuruj. Arju samhaka lana bidukhul. Nah, kalau itu ta'wil masdarnya. Kalau diartikannya sama dengan fi'il boleh. Diartikannya arju antas mahalahu bil khuruj sama dengan arju samhaka lahu bil khuruj. Itu boleh. Artikan itu. Nah. Warakallahu fikum. Coba pergantian. Baca 1 sampai 4 diartikan ulang. Arju antas mahali bil julusi huna. Aku berharap engkau mengizinkanku duduk di sini. Arju antas ma'alahu bil khuruju khuruji. Aku berharap engkau mengizinkannya, mengizinkan dia keluar. Gantian. Arju antasmaha lana bidukhuli. Aku berharap engkau mengizinkan kami untuk keluar, untuk masuk. Ya. Gantian. Arju antasmaha lihamidin biziaratika. Aku berharap engkau mengizinkan Hamid untuk mengunjungimu. Nah, barakallahu fikum. Yang poin 14, Hadihi asma'u fusulis, hadihi asma'u fusulis sanati. Ini adalah nama-nama musim tahunan, musim setahun. Hadihi asma'u fusulis sanati. Ini nama-nama musim setahun. 6. Yang pertama asyita'u. Asyita'u itu musim dingin. 6. Bisa musim dingin, syita. 6. Ar-rabi'u musim semi. As-shaifu musim panas. Al-kharifu musim gugur. 6. Kalau di kita dua musim ya, musim dingin, musim apa? Kemarau dan musim hujan. Musim panas, musim dingin. Musim dingin kalau musim hujan, musim panas kalau kemarau. 6. Ya. Pas bulan yang keempat Hijriah. Yang Ar-Rabi'u. Ini Rabi' di sini adalah musim, nama musim Rabi'. Kalau yang itu Rabi'ul Awal, Rabi'ul Tsani lain, itu nama bulan. 6. Nam al-kalimatul jadidatu. Baca. Al-kalimatul jadidatu. Kosakata baru. Kosakata baru. Utlatun. Utlatun. Apa artinya? Liburan sekolah. Nam, libur. Al-amul mukbilu. Al-amul mukbilu. Artinya? Tahun depan. Nam. Adzubabu adziba apa namanya? Dibanun. Al-Dibanun. Apa artinya? Lalat. Nam. Misru. Misru. Artinya? Mesir. Ya. Hudu'un. Hudu'un. Apa? Tenang. Tenang. I'lanun. I'lanun. Artinya? Pengumuman. Ahlun. Ahlun. Artinya? Ahlun bisa artinya keluarga atau ahli. Dorfun, durufun. Dorfun, durufun. Artinya? Amplop. Ya, amplop atau tempat ya, bisa dikatakan tempat. Daudaun. Daudaun. Artinya? Kegaduhan. 6. Kegaduhan, gaduh. Asyaun. Asyaun. Artinya? Makan malam. Makan malam. 6. Ilajun. Ilajun. Artinya? Berobat. 6. Berobat. Samaha yasmahu. Samaha yasmahu. Artinya? Mengizinkan, membolehkan. Ziaro yazuru. Ziaro yazuru. Artinya? Mengunjungi. Mengunjungi. Bada'a yabda'u. Bada'a yabda'u. Artinya? Mulai. Amkana yumkinu. Amkana yumkinu. Artinya? Mungkin. Nah, bisa, mungkin, memungkinkan. Baqiya yabqa. Bahiyah. Artinya? Tinggal. Tersisa. Tersisa atau tinggal atau sisa. Nah, basoko yapsuku. Basoko yapsuku. Artinya? Meludah. Meludah. Nah, barakallahu fikum. Nah, di situ fiilnya ada fiil yang sohe seperti pada A. Nah, sohenya sohe mahmus istilahnya. Ada juga fiil yang Zaro yazuru itu fi'il, namanya fi'il ajwaf. Terus baqiya yabqa namanya fi'il naqis. Basaqa yabsuku fi'il sohi atau salim, salim sohi. Nam, alo amkana yumkinu untuk fi'il sulasi dengan tambahan satu huruf. Nah, itu apa namanya istilah-istilah untuk fi'il ya. Nam, insyaallah lebih jelas pada pelajaran mendatang tentang pembagian fi'il. Hudu'u, hudu'un, tenang. Tenang. Iya. Tenang. Nah, sekarang masuk ke halaman 127 ya. Ad-darsu tsamina asyara. Ad-darsu tsamina asyara. Pelajaran yang ke-18. Pelajaran ke-18. Mau dibaca bareng apa antum mau bergantian baca ini? Mana yang antum pilih? Mau nyoba? Ya, kalau mau coba silakan. Baca sekitar 6 baris atau lebih. Nah, ad-darsu tsamina asyara. Pelajaran ke-18. Hamidun li zaujatihi. Untuk kepada istrinya. Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri? Kemana kalian ingin pergi sesudah sholat asar? Aminatu uridu an azuro jarotana allati allati jarot jarotni amsi. Nah, artinya aku ingin mengunjungi tetangga kami yang telah mengunjungiku kemarin. Ayumkinuki antarji'i qabla salatil maghribi. Artinya mungkin apakah kamu bisa mengunjungiku sesudah sholat maghrib? Apakah kamu bisa sebelum sholat maghrib? Antar ji itu kembali. Apakah kamu bisa kembali? Apakah kamu bisa kembali sebelum sholat maghrib? Nam. Yumkinu insya Allah. Jadi mungkin insya Allah. Ya, mungkin atau bisa insya Allah. Insya Allah. Nah, terus. Arju antaksili komisial abiyado ba'da rujuiki min indi jari jaroti. Aku berharap untuk duduk ya. Aku berharap engkau mencuci bajuku yang putih setelah kembalimu dari tetangga. Nah, kalau jaro ada tak marbuto berarti tetangga wanita, tetangga perempuan. Nah, tapi diartikan tetangga aja nggak apa-apa, singkat. Tetangga. Ya. Nah, terus. Terus. Saksi luhu waqwihi insya Allah. Aku akan mencucinya dan mensetrikanya. Dan mensetrikanya insya Allah. Ya. Gantian. Assalamualaikum. Aina turiduna antadhabul ana ya abnai? Kemana kalian ingin pergi sekarang wahai anak-anakku? Nadhabul ana ilal masjidi. Kami pergi sekarang ke masjid. Wa ba'du sholati nuridu an nadhhaba. Wa ba'da sholati nuridu an nadhhaba ila suqi linastariya aqlaman wa dafatira wa masatira. Dan setelah sholat kami ingin pergi ke pasar untuk membeli pena-pena, buku-buku dan penggaris-penggaris. Aina zumala'ukum? Di mana teman-teman kalian? Maja'ul yauma li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in. Mereka tidak datang hari ini untuk mengunjungi kalian sebagaimana kebiasaan mereka setiap minggu. Aradu an yadhhabu al-yauma ilal muthafi. Mereka ingin pergi hari ini ke museum. Ya banati, anal ana adhabu ilal mustashfa li'iyadati Salma. Aturidana antadhabana ma'i? Wahai putri-putriku, aku sekarang pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Salma. Apakah kalian ingin pergi bersamaku? Naam, ya. Dua baris lagi. Mada turidna anta khudna laha. Apa yang kalian ingin bawa untuknya? Nuridu anna khuda ma'ana ulbatal halwa hadhihi. Inna Salma tuhibbu hadhil halwa kathiran. Kami ingin membawa bersama kami sekaleng permen ini. Sesungguhnya Salma suka permen ini. Sangat, sangat suka permen ini. Naam, ahsantum. Gantian. Hamidun. Aturidna an ta'khudna syai'an akhara? Apa yang akan engkau bawa sesuatu yang lain? Apakah kalian ingin membawa sesuatu yang lain? Apakah kalian ingin membawa sesuatu yang lain? Albanatu. Nuridu anna khuda hadhil majallata wa hadal kitaba wa hadal malabisa. Wa hadhil malabisa. Kami ingin membawa majalah ini dan kitab ini dan pakaian ini. Dan Hamidun. Pakaian-pakaian ini. Nah, satu lagi. Arju ala ta'khudna hadhil asya'a kullaha fa inal mustasfa la yasmahu bidukhuli asya'a kasiratin. Nah, artikan. Aku berharap apabila Aku berharap kalian tidak membawa sesuatu semuanya ya. Karena rumah sakit tidak mengizinkan untuk masuk sesuatu yang banyak. Iya, tidak mengizinkan masuk dengan membawa banyak sesuatu. Dibalik. Terus? Ya. Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulsumin? Di mana Khadijah dan Aisyah dan Ummu Kulsum? Ayuridna an yadhabna ma'ana? Apakah mereka menghendaki untuk pergi bersama kami? Nah, ya, berganti sedikit lagi. Ihdal banati, anak perempuan. Salah satu dari anak perempuan. Salah berkata. Satu dari anak perempuannya. Ya. La adri, tidak mengapa. Aku tidak tahu. Ya. La adri, aku tidak tahu. Aina hunna, di mana mereka? Adunnu inna hunna maroja'na minal. Adunnu anna hunna maroja'na minal madrasati. Saya mengira sesungguhnya mereka tidak kembali atau belum kembali. Belum kembali dari sekolah. Hamidun. Hayya bina ya banati. Ya banatu. Hayya bina ya banatu. Mari bersama kami wahai anak-anak perempuan. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Naam, itu ya bacaannya. Perhatikan ulang untuk lebih memperbanyak kosakata, mengingatkan kosakata. Cukup ana yang baca, antum perhatikan aja supaya lebih ringkas. Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri? Kemana engkau ingin pergi setelah salat asar? Engkau di sini perempuan yang diajak bicara sehingga memakai turidina. Nah, kalau untuk engkaunya laki-laki memakainya turidu. Uridu an azura jaratana lati jaratni amsi. Aku ingin mengunjungi tetangga perempuan kami yang dia mengunjungi kami kemarin. Ayumkinuki antarji'i qabla salatil maghribi. Apakah engkau bisa kembali sebelum salat maghrib? Yumkinu insyaallah. Bisa insyaallah. Arju antaksili qamisiyal abyada ba'da ruju'iki min indil jarati. Aku berharap engkau mencuci bajuku yang putih setelah engkau kembali dari tetangga. Sa'aghsiluhu wa aqwihi insyaallah. Aku akan mencucinya dan mensetrikanya insyaallah. Aina turiduna antadhabu antadhabul ana ya abnai? Kemana kalian ingin pergi sekarang wahai anak-anak laki-laki? 6. Turiduna, karena yang diajak bicara para anak laki-laki, jamak. 6. Nadhabul ana ilal masjidi. Kami sekarang pergi ke masjid. Wa ba'da salati nuridu an nadhhaba ila suqi linashtariya aqlaman wa dafatira wa masatira. Dan setelah salat kami ingin pergi ke pasar untuk membeli pena-pena, buku-buku tulis dan penggaris-penggaris. Aina zumala'ukum? Di mana teman-teman kalian? Menceritakan pihak ketiga sekarang ya, pihak ketiga yang jamak. Maja'ul yauma. Nah, makanya ja'u, karena yang diceritakan pihak ketiga jamak. Mereka tidak datang hari ini. Maja'u, ja'a, ja'a, ja'u, kan itu. Ja'at, ja'ata, ji'na. Kalau di tasrif ya. Maja'ul yauma, mereka tidak datang hari ini. Li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in. Tidak datang hari ini, mereka tidak datang hari ini untuk mengunjungi kalian seperti kebiasaan mereka pada setiap pekan. Aradu an yadhhabul yauma ilal muthaf. Mereka ingin pergi hari ini ke museum. Ya banati, wahai anak-anak perempuanku, anal ana adhhabu ilal mustashfa li'iyadati Salma. Aku sekarang akan pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Salma. Aturidna an tadhhabna ma'i? Apakah kalian ingin pergi bersamaku? Memakainya turidna. Turidu, turidani, turiduna. Itu untuk yang laki-laki. Kalau perempuannya turidina, turidani, turidna. Turidna, turidina, turidani, turidna. Gitu ya. Tadhhabna. Nah, kalau untuk laki-lakinya bilang tadhhabu, tadhhabani, tadhhabuna. Untuk yang diajak bicara laki-laki. Kalau yang diajak bicara perempuan, makanya tadhabina, tadhabani, tadhabna. Nah, gitu. Pemakaian ini tasrifan fi'ilnya. Albanatu na'am, benar. Mada turidna antakhudna laha? Apa yang ingin engkau bawa untuknya, yaitu untuk Salma? Nuridu an na'khuda ma'ana ulbatal halwa hadihi. Inna Salma tuhibbu hadihil halwa kathiran. Kami ingin membawa sekaleng sekotak manisan ini. Sesungguhnya Salma sangat menyukai manisan ini. Aturidna an ta'khuda syai'an akhara. Apakah kalian ingin membawa sesuatu yang lain? Nah, ta'khud membawa atau mengambil sesuatu yang lain. Nuridu an na'khuda hadhil majallata wa hadzal kitaba wa hadhil malabisa. Kami ingin membawa majalah ini dan kitab ini dan pakaian-pakaian ini. Arju alla ta'khudna hadhil asya'a kullaha. Aku berharap kalian tidak membawa ini semuanya. Fa innal mustashfa la yasmahu bidukhuli asya'a katsiratin. Karena rumah sakit tidak mengizinkan memasukkan semua barang yang banyak ini. 6. Asalnya itu asya'in asalnya. Namun dia itu mamnu' minas sarfi ya. Asya' mamnu' minas sarfi sehingga kasronya diganti tandanya fathah. Kemudian tidak bisa tanwin. Kalau mamnu' minas sarfi jadi enggak bisa tanwin kan. Maka fathahnya satu asya'a. Kafiratin sifatnya. Asalnya apa? Bidukhuli ka asya'in kafiratin. Karena dia mamnu' minas sarfi maka dibacanya menjadi fathah. Sebab dia tidak bisa ditanwin, tidak bisa juga dikasrah. Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulfumin? Di mana Khadijah, Aisyah dan Ummu Kulfum? Nah, berarti ada tiga ini. Tiga itu berarti jamak. Khadijah, Aisyah dan Ummu Kulfum jamak ya, tiga. Kalau dua berarti musanna. Kalau jamak memakai fi'il berikutnya ayuridna. Nah, maka yuridna. Kalau yang musanna bentuk dua makanya berarti makanya apa? Turidani gitu ya. Nah. Ayuridna an yadhabna ma'ana, apakah mereka ingin pergi bersama kami? Ihdal banatu, salah seorang anak perempuan berkata, la adri, aku tidak tahu, aina hunna, di mana mereka? Adunu anna hunna ma roja'nal minal madrasah, aku mengira mereka belum kembali dari sekolahan. Hayya bina ya banatu, mari bersama kami wahai para anak perempuan. Nah, barakallahu fikum. Tamarinu, latihan-latihan. Nah, ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, silakan siapa yang jawab nomor satu? Jawabannya lihat dari bacaan. Nanti kalau salah diperbaiki. Mada yuridul abnai an yashra an yashtaru. Fa'il, abna'u fa'il. Abna'u sebagai fa'il. Abna'u. Mada yuridul abna'u. Abna'u an yashtaru minasuki. Apa yang para lelaki, para anak lelaki inginkan membeli di pasar? Jawabannya apa? Yuriduna abna'u. Kalau membaca yuriduna jangan dikasih fa'il, jangan dikasih fa'il dohir. Wawu sudah jadi fa'il. Yuriduna itu wawu sudah fa'il, maka jangan dikasih lagi fa'il. Yuriduna an yashtaru minasuki aklaman ya. wadafatirah wa masatirah. Naam, ahsantum. Apa artinya? Artinya mereka ingin membeli di pasar pena-pena, buku-buku dan penggaris-penggaris. Naam. Barakallahu fikum. Mengerti tadi maksudnya? Kalau sudah disebut fa'il, jangan nyebut fa'il lagi setelahnya. Karena ketika dibaca yuriduna an yastaru, yuriduna itu sudah ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya mana yuriduna? Wawu ya. Yuriduna fa'ilnya wawu. Tapi kalau antum bikin fi'ilnya tanpa fa'il, yuridu berarti keluarkan fa'ilnya. Yuridu al-abna'u an yastaru minasuki aklaman wadafatiro wa masatiro. Kalau makai fiilnya tanpa fa'il yang mutasil, tanpa fa'il yang bersambung. Yuridul abna'u an yastaru sampai akhir. Kalau fa'ilnya bersambung dengan fiil, berarti ngucapnya yuriduna an yastaru minasuki aklaman wadafatiro wa masatiro. Nah, nomor 2. Mada turidu banatu an ya ahudna apanya? Lisalma. Iya, artinya apa yang ingin anak-anak perempuan bawa ke Salma? Iya, apa yang ingin anak perempuan bawa kepada Salma? Jawabannya turidna an hunna, itu pakai ta atau pakai ya? Hunna, turidna atau ya, yuridna? Ya, yuridna an ya ahudna li Salma ulbata halawa. Udah. Ya, cukup. Ahsantum. Jawabannya yuridna an ya'khudna ulbatal halwa li Salma, atau an ya'khuda li Salma ulbatal halwa. Naam. Berarti memakai yuridna. Yuridna di situ fi'il dan fa'il. Mana fa'ilnya? Nun. Fa'ilnya nun. Yuridna, fa'ilnya nun. Gitu ya. Kalau fa'ilnya tidak mutasil, maksudnya tidak bersambung dengan fi'il, fa'ilnya dikeluarkan dalam bentuk isim dhohir, maka memakai turidu lagi. Turid, jawabannya diulang, turidul abna'u, apa, turidul banatu an ya'khudna li Salma ulbatal halwa. Nah, gitu ya. Fa'il itu berarti bisa berupa dhohir, bisa berupa apa? domir yang mutasil, domir yang bersambung. Nah, kalau fa'ilnya berupa dohir, isim dohir yang bukan domir, berarti fa'ilnya dalam bentuk tunggal fa'ilnya. Coba kita lihat papan tulis. Fa'il terbagi dua. Pertama berupa isim dohir, ya. Isim dohir. Yang kedua berupa isim domir. Nah, isim domir maksudnya domir mutasil. Isim dohir seperti mengucap roja'a Muhammadun atau yarji'u Muhammadun. Muhammad telah kembali. Roja'a Muhammadun, yarji'u Muhammad sedang kembali. Ini berarti fa'ilnya isim dohir ini. Yang Muhammad ini isim dohir. Terlihat dohir. Kalau domir kata ganti. Isim domir seperti mengucap roja'a yarji'u. Roja'a yarji'u. Roja'a dia telah kembali. Yarji'u dia telah kembali. Mana fa'ilnya roja'a? Mustatir huwa. Mana fa'ilnya yarji'u? Mustatir huwa juga. Nah, itu ya. Nah, karena dalam penggunaan kalimat yang namanya domir itu harus ada yang diganti. Domir itu kata ganti. Berarti ada yang diganti, ya enggak? Maka kita lengkapi kalimat roja'a ini menjadi Muhammadun roja'a Muhammadun yarji'u. Supaya roja'a fa'ilnya huwa mengganti Muhammad. Muhammadun yarji'u, yarji'u fa'ilnya huwa menggantikan Muhammad yang di depan. Nah, itu supaya ada yang diganti karena yang namanya domir itu kata ganti, ya enggak? Domirnya di sini sebagai apa? Fa'il. Sebagai pelaku fa'il, domir mutasil namanya, domir yang bersambung. Nah di sini mutasilnya mustatir. Sekarang bikin contoh yang lain yang mutasilnya kelihatan baris, bukan mustatir, baris. Kita bikin di sini misalkan roja'a talibani, ya. Roja'a talibani sama roja'a tulabu. Roja'a talibani, dua murid telah kembali. Roja'a tulabu, para murid telah kembali. Fa'ilnya domir apa dohir ini? Dohir, ya. Fa'ilnya dohir masih. Kita bikin fa'ilnya domir. Nah, berarti dibikin apa nih? Dibikin fa'ilnya itu ada pada fi'il. Menjadi apa? Roja'a. Alif ini memiliki arti dua, kan? Dua. Roja'a untuk memiliki arti mereka. Menjadi apa? Roja'u. Roja'a, mereka berdua telah kembali. Roja'u, mereka telah kembali. Nah, sekarang kembalinya alif dan wawu ini belum ada, kan? Maka kita bikin kalimat depannya. At-talibani roja'a at-tulabu roja'u. At-talibani roja'a, dua siswa telah kembali. Roja'a di sini fi'il, fi'il. Madi, mana fa'ilnya? Alif. Roja'a. Menggantikan siapa? Talibani. At-tulabu roja'u. At-tulabu di sini roja'u di sini mana fa'ilnya? Wawu. Menggantikan siapa? At-tulabu. Nah, ini namanya fa'il yang domir, yang dia itu bersambung mutasil. Kalau diganti fi'il mudhari', yarji'u talibani. Yarji'u tulabu. Nah, itu ya. Di sini juga berganti menjadi at-talibani yarji'ani. At-tulabu yarji'una. Fa'ilnya masih alif sama wawu fa'ilnya, cuman beda bentuk fi'ilnya. Tadi kan roja'a jadi yarji'ani, roja'u menjadi yarji'una. Fa'ilnya masih tetap alif dan wawu. Itu ya. Nah, artinya sudah beda. Nah, di sini ketika fi'il itu, ketika fa'ilnya berupa dohir, seperti Muhammad, Talibani, Tulabu, fiilnya masih satu bentuknya. Roja'a, yarji'u, yarji'u, yarji'u, roja'a. Satu kan? Enggak ada perubahan. Perubahannya kalau berubah jadi mu'annas, Fatimatu. Berarti jadinya apa di sini? Roja'at. Ada tak-taknis saja. Yang di sini yarji'u Talibani menjadi tarji'u. Tarji'u Talibatani. Tarji'u Talibatun. Berarti fiilnya tetap bentuknya mufrad, bentuknya tunggal, ya enggak? Maksud mufrad di sini tidak bersambung dengan fa'il. Nah, berarti untuk yang dohir, fa'il yang dohir, fi'il enggak berubah, bentuknya tanpa bersambung dengan fi'il. Atau mudahnya bentuknya mufrad itu. Sebetulnya mufrad itu untuk isim, bukan untuk fi'il, bukan. Namun untuk mempermudah antum aja. Fi'ilnya bentuknya mufrad, maksudnya tidak bersambung dengan fa'il. Nah, ketika fa'ilnya bentuknya domir yang bersambung, maka fa'il itu mengikuti yang diganti. Fa'il itu mengikuti yang diganti. Roja'a, yarji'u, yarji'ani, yarji'una, yarji'na, atau tarji'ina, kan? Berganti kan? Berganti dari alif menjadi wawu menjadi iya. Tarji'ina, ya kan itu? Yarji'ani alif, yarji'una wawu. Nah, fa'ilnya berubah-ubah tergantung yang di depannya, yang sedang dibicarakan, yang sedang diganti. Nah, karena domir itu kata ganti, meskipun di situ domirnya sebagai fa'il. Nanti juga domir bisa sebagai maf'ul bihi objek, bisa juga domir sebagai mudhafun ilai, gitu kan? Nah, bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Nah, itu penggunaan berkaitan dengan apa? Dengan domir. Sehingga tadi ketika dikatakan, ketika ada pertanyaan, mada yuridul abna'u an yashtaru minasuki. Mada yuridul abna'u an yashtaru minasuki. Jawabannya, yuridul abna'u an yashtaru minasuki aklaman wadafatiro. Atau langsung yuriduna. Langsung yuriduna an yashtaru minasuki aklaman wadafatiro. Yang nomor dua juga, mada turidul banatu an yakhudna li salma. Turidul banatu, turidu fi'il, bentuknya tunggal fi'ilnya. Banatu sebagai apa? Fa'il. Yang di belakang yakhudna, yakhudna di situ fi'ilnya sudah bersambung dengan fa'il, ya. Yakhudna fi'ilnya sudah bersambung dengan fa'il, iya kan? Mana fa'ilnya? Yakhudna. Nun, fa'ilnya nun. Nah, itu fa'ilnya nun. Sehingga jangan ditulis lagi yakhudnal banatu, salah. Kenapa? Karena sudah ada fa'il di nun. Nun itu mengacu ke banat. Iya, mengganti banat. Nun itu mengganti banat. Kalau nunnya dibuang, ngucapannya apa? Mada turidul banatu. Nah, gitu. An tak khudal banatu li salma. Nah, diulang lagi berarti. An tak khudal banatu li salma. Kalau nunnya dibuang. Karena kita mengganti fa'ilnya jadi nun. Dan sah penggantiannya, kenapa? Karena sebelumnya telah disebut, bisa menggantikan kepada yang sebelumnya. Maka langsung singkat ucapannya, mada turidul banatu an yakhudna di salma. Kalau nunnya dibuang, memperpanjang ucapan menjadi apa? Mada turidul banatu an anturi an takhud an yakhud an takhudna an takhud an takhuda afan. Mada turidul banatu antak khudal banatu li salma. Diucap ulang berarti. Tapi kurang simpel jadinya. Ya kan? Enggak fasih lagi. Nah, barakallahu fikum. Jawabannya ketika pertanyaan seperti ini, mada turidul banatu an yakhudna li salma, langsung aja yuridna. Yuridna an yakhudna ulbatal halwa li salma. Yuridna. Nah, mana fa'ilnya yuridna? Yuridna, fa'ilnya nun, menggantikan siapa? Menggantikan para banat, nun di situ. Kalau nunnya dibuang, berarti ganti fi'ilnya menjadi turidul banatu, nah gitu. Turidul banatu an yakhudna ulbatal halwa li salma. Bisa mengerti pemakaian fa'il? Maksudnya di sini perlu dipahami, fa'il itu bisa dhohir, bisa dhomir mutasil. Bisa dhohir, bisa dhomir mutasil. Kalau sudah memakai fa'il yang domir mutasil, maka fa'il dohir jangan dikeluarkan lagi. Fa'il dohir jangan dikeluarkan lagi, cukup dengan domir yang ada. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum, semoga bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan, dibacakan. Ini an yakutna bukan an takutna bukan. Yang mana? Yang nomor 2 ini. Iya, karena untuk hunna sih. Hunna ya. Hunna. Hunna pakai ya. Ya, kalau ditasrif kan yakhudu yakhudani yakhuduna. Terus takhudu takhudani yakhutna. Nah, barisannya hunna apa bilangnya? Yakhutna. Takhudu takhudani yakhutna. Itu. Makanya itu. Karena untuk hunna membicarakan pihak ketiga yang mereka itu perempuan, itu namanya memakainya hunna, maksudnya kata ganti domir hunna. Namun di sini bersatu dengan fi'il sehingga berganti menjadi na, yang tadinya hunna berganti menjadi nun. Na tadi. Nun. Naam. Ya, enggak ada pertanyaan ya. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanaka wa bihamdika, shallallahu astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.